Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwan wa akhwat, pemirsa, pendengar Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita, mempelajari kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita sudah selesai dari mempelajari pelajaran yang ke-6. Ya. Kita sudah bacakan, ya, kita sudah sebutkan faedah-faedah yang ada di pelajaran ke-6. Ya, kemudian kita juga sudah bacakan contoh-contoh latihan-latihan yang ada di pelajaran tersebut. Hari ini biiznillah kita akan lanjut masuk ke pelajaran yang berikutnya, yakni pelajaran yang ke-7. Ya, pelajaran yang ke-7. Naam. Ad-darsus sabi' ini maknanya pelajaran yang ke-7. Ya, ad-dars maknanya pelajaran, as-sabi' maknanya yang ke-7. Ad-darsus sabi' pelajaran yang ke-7. Ya. Naam. Di pelajaran yang ke-7 di sini, ya, kita akan diajarkan tentang ismul isyarah lil ba'id. Ya. Tentang ismul isyarah untuk kata yang jauh. Ya, mengisyaratkan kata yang jauh. Ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah kita dapati 2 isim isyarah, yakni hadza dengan hadhihi. Ya, hadza dengan hadhihi. Ya, hadza dengan hadhihi ini merupakan 2 isim isyarah. Ya. Yang mana kedua isim isyarat tersebut itu digunakan untuk mengisyaratkan kata yang jaraknya dekat dengan kita. Ya. Untuk menunjuk kata yang dekat dengan kita. Ya. Adapun di pelajaran yang ke-7 di sini kita akan mempelajari isim isyarat yang digunakan untuk menunjuk kata yang jauh. Ya, untuk mengisyaratkan kata yang jauh. Kalau kemarin hadza dengan hadhi untuk yang dekat. Ya. Kalau ini ya untuk yang jauh. Yani apa? Yaitu dzalika dengan tilka. Ya. Dzalika dengan tilka. Ya. Thank you. Zalika dengan til? Tilka. Ya. Zalika tilka. Ya, inilah dua isim isyarah ya yang digunakan untuk mengisyaratkan kata yang jaraknya jauh. Ya, jadi jaraknya jauh, tidak dekat. Ya, itu yang pertama. Yang berikutnya, ya, jadi kesamaannya tadi, sama-sama untuk mengisyaratkan kata yang jauh. Ya, apa perbedaan dari kedua kata ini? Ya, tadi apa persamaan dari kedua kata tadi persamaannya? Sekarang apa perbedaan dari zalika dengan tilka? Ya, perbedaannya zalika ini untuk kata isyarat kepada kata yang bentuknya muzakkar. Isyarat kepada kata yang kata tersebut itu bentuknya muzakkar. Ya, yang berbentuk kata yang berbentuk laki-laki. Contohnya seperti ini kursi, ya. Kursi ini ada spasi, ada jarak antara ana dengan kursi tersebut. Ada jarak, ya. Ketika ana ingin menunjuk kursi tersebut, mengisyaratkan kursi tersebut, maka ana menggunakan zalika atau tilka, ya, menggunakan zalika. Kenapa? Karena kursi ini bentuk kata yang muzakkar. Na'nya muzakkar, ya, berbentuk laki-laki. Zalika kursiyun. Zalika kursiyun. Zalika kursiyun. Kalau kita maknakan ke dalam bahasa Indonesia, ya, kita maknai ke dalam bahasa Indonesia, itu biasanya diartikan dengan itu. Itu. Kalau itu biasanya ada jarak. Kalau ini kan dekat. Ini. Kalau itu berarti biasanya ada jarak, ada spasi. Itu adalah kursi. Ya, itu adalah kursi. Ya. Karena zalika untuk mengisyaratkan kata yang jauh. Ya, jadi kalau kita terjemahan biasanya pakai itu. Itu yang berikutnya. Yang apa namanya? Isim isyarah yang berikutnya di sini yakni tilka. Ha, ini hampir sama dengan hadhihi. Tapi hadhihi itu untuk kata yang dekat. Kalau ini tilka untuk kata yang jauh. Ya, ini apa? Untuk mensyaratkan kata yang bentuknya muannas. Ya, kata yang bentuknya muannas. Ya, contohnya di sini saburah. Saburah, ya, berjarak. Ya. Ada jarak dengan ana. Ketika ana ingin isyaratkan saburah tersebut, maka ana menggunakan tilka. Tilka saburatun. Ya, tilka saburatun. Itu papan tuh, papan tulis. Kenapa ana pakai tilka? Kenapa bukan pakai zalika? Karena tilka, ya, ini untuk isyarat kepada kata yang muannas, sedangkan saburah ini bentuknya muannas, ada tamarbuto, ada tamarbutonya. Ya, sudah kita sebutkan ciri di antara kata yang dia itu muannas. Ya, di antara cirinya itu kata tersebut ada tamarbutonya di akhirnya. Jelas, ya? Ya, jadi itu perbedaan dan persamaan yang ada pada zalika dengan tilka. Persamaannya, ya, ini untuk mengisyaratkan kata yang jauh. Ya, perbedaannya kalau zalika untuk kata yang muzakkar, kalau tilka untuk kata yang muannas. Ya, sama seperti hadza dengan hadhihi. Ya. Kalau hadza ini untuk isyarat kepada kata yang muzakkar, cuman katanya ini apa namanya? Dekat. Kalau hadhihi isyarat kepada kata yang muannas, cuman katanya dekat. Kalau zalika dengan tilka untuk yang jauh. Ya, jadi ini untuk yang jauh. Ba'id. Ini untuk yang qarib. Ya, ini untuk yang jauh, ini untuk yang qarib. Ini untuk yang muzakkar. Ini untuk yang muannas. Ya. Jadi ini untuk yang muzakkar, zalika hadza. Ini untuk yang muzakkar. Tilka hadhi untuk yang muannas. Zalika tilka untuk yang jauh. Hadza hadhi untuk yang yang dekat. Kita ulang. Zalika dan hadza ini untuk isyarat kata yang muzakkar. Tilka hadhi untuk isyarat kata yang muannas. Zalika tilka untuk isyarat kata yang jauh, jaraknya jauh. Hadza hadhi untuk isyarat kata yang yang dekat. Jelas ya? Keempat kata ini disebutkan dalam bahasa Arab ya sebagai ismul isyarah, ismul isyarah, kata isyarah. Jelas ya? Naam, ini beberapa faedah yang bisa kita petik di pelajaran yang ke 7. Ya, ini tentang ismul isyarah, ismul isyarah. Naam. Ya, pelajaran ini cukup ringkas ya. Cukup ringkas. Nah, kita bacakan kalimat-kalimat yang ada di sini. Nah. Ikra. Man hadhihi? Man hadhihi? Apa maknanya man hadhihi? Siapa ini? Siapa ini? Hadhihi aminatu. Hadhihi a? Aminatu. Aminatu. Hadhihi a? Aminatuh. Siapa ini? Ingat ya, man sudah kita sebutkan. Man itu merupakan kata tanya untuk menanyakan kata yang berakal. Ya. Siapa ini? Ya, ingat, yang ditanyakan ini muannas. Yang ditanyakan ini muannas. Maka kita menggunakan isyarah hadhihi. Ya, pakai isyarah hadhihi. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Ya, ini adalah aminah. Ini adalah aminah. Aminah muzakkar atau muannas? Muannas. Ya, nama perempuan. Ya, nama perempuan walaupun tidak ada tamarbuto atau ada tamarbuto, dikategorikan dalam kategori kata yang muannas ya. Beda kalau kata benda. Kalau kata benda itu biasanya yang ada tamarbuto baru muannas. Kalau enggak ada tamarbuto biasanya muzakkar. Jelas ya? Berikutnya, waman tilka? Waman tilka? Tilka Fatimatu. Tilka Fatimatu. Ya, tilka Fatimatu. Waman tilka? Tilka Fatimatu. Apa artinya? Siapa itu? Dan siapa itu? Itu adalah Fatimah. Itu adalah Fatimah. Lihat, tadi Aminah itu karena dia dekat. Aminah karena dekat maka pakai hadhi. Nah, ini Fatimah jauh. Fatimah jauh maka pakai tilka. Ya, pakai tilka. Ya, karena tadi Aminah dekat maka pakai hadhi. Ini Fatimah jauh maka pakai tilka. Aminah dengan Fatimah sama-sama muannas. Kategori kata yang muannas, nama perempuan. Maka pakai hadhi dengan tilka. Hadhi dengan tilka ini kesamaannya sama-sama untuk mengisyaratkan kata yang muannas. Ya, untuk mengisyaratkan kata yang yang muannas. Jelas ya? Berikutnya, hadhi tabibatu wa tilka mumarridatun. Nah, hadhihi tabibatun wa hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Ya, apa maknanya? Ini dokter dan itu seorang perawat. Nah, ini dokter dan itu perawat. Dokter dekat, perawat jauh. Maka kalau dokter pakai isyarah hadhihi. Ya, mumarridah perawat pakai isyarah tilka. Tabibah dengan mumarridah sama-sama muannas, maka pakai hadhihi dengan tilka. Jelas ya? Nah, ini yang harus kita fahami. Berikutnya, hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Naam, hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Ya. Apa artinya? Ini dari India dan itu dari Jepang. Naam, ini dari India dan itu dari Jepang. Ya, ini dari India dan itu dari Jepang. Berikutnya, hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ya, apa artinya? Ini tinggi dan itu pendek. Nah, ini tinggi dan itu pendek. Ini tinggi dan itu pendek. Ini dengan til, apa namanya, dengan tilka di sini, dengan itu diinginkan tadi ya, tabibah dengan mumarridah. Ini tabibah dari India, mumarridah dari Jepang. Tabibah tinggi, mumarridah pendek. Ya. Naam, berikutnya, Man hadha? Nah, tadi kan yang muannas yang dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke yang muzakkar. Man hadha? Hadha hamidun. Apa artinya? Siapa ini? Ini Hamid. Ini adalah Hamid. Ini adalah Hamid. Ya, di sini Hamid. Ya, yang ditanyakan Hamid muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka dia pakai hadza, pakai isim isyarah hadza. Kenapa? Karena Hamid ya merupakan kata yang muzakkar. Kemudian Hamid di sini jaraknya dekat. Ya, Hamid di sini jaraknya dia dekat, maka pakai hadza. Berikutnya, Waman dzalika? Dzalika Aliyun. Ya, dzalika Aliyun. Apa maknanya? Siapa itu? Ya, dan siapa itu? Itu adalah Ali. Dan siapa itu? Itu adalah Ali. Ya, di sini Ali muzakkar. Kemudian Ali jauh, maka pakai dzalika. Isim isyarahnya pakai dzalika. Siapa itu? Itu adalah Ali. Siapa ini? Inilah Hamid. Naam. Berikutnya, Atilka dajajatun? La, tilka battatun. Apa maknanya? Apakah itu ayam betina? Tidak, itu bebek. Apakah itu ayam betina? Tidak, itu bebek. Nah, di sini pertanyaannya pakai A. Nah, A juga sudah kita jelaskan. A di sini merupakan hamzatul istifham, hamzah yang digunakan untuk bertanya atau disebut dengan hamzah pertanyaan. Nah, hamzatul istifham ini jawabannya bisa dua, bisa pakai na'am atau la. Jika benar pakai na'am, jika salah pakai la. Karena di sini jawabannya salah, maka kita menggunakan la. Apakah itu ayam betina? Karena salah maka kita jawab la, tidak. Baru kita benarkan, tilka batatun, itu bebek. Ya, itu bebek. Naam. Berikutnya, Ma tilka? Tilka baidatun. Ya, ma tilka? Tilka baidatun. Ya, apa artinya? Apa itu? Itu adalah telur. Ha, di sini pertanyaannya menggunakan ma. Kenapa? Karena yang ditanyakan tidak berakal. Tadi yang pertama pakai man. Kan yang ditanyakan berakal. Di sini yang ditanyakan tidak berakal. Maka kita pakai ma, bukan pakai man. Jangan kita man tilka tilka baidul. Nah, ini keliru ya. Ya, harus ditempatkan bentuk pertanyaannya sesuai dengan katanya masing-masing. Jika katanya itu berakal, pakai apa? Jika katanya tidak berakal, pakai a? Pakai kata apa? Harus disesuaikan. Di sini yang ditanyakan tidak berakal. Baidah, baidah itu telur. Maka pakai ma. Ma tilka apa itu? Tilka baidatun itu adalah telur. Berikutnya, hadhihi sayyaratul mudarris. Wa tilka sayyaratul mudir. Hadhihi sayyaratul mudarris wa tilka sayyaratul mudir. Hadhihi sayyaratul mudarris wa tilka sayyaratul mudiri. Apa artinya? Ini mobilnya guru itu dan itu mobilnya guru kepala sekolah itu. Nah, ini mobilnya guru itu dan itu mobilnya kepala sekolah. Ini mobilnya guru itu dan itu mobilnya kepala sekolah. Ini mobilnya guru dan itu mobilnya kepala sekolah. Di sini ya. Mobil guru dekat, mobil kepala sekolah jauh. Maka ketika isyarat ke mobil guru pakai hadhihi, ketika isyarat ke mobil kepala sekolah pakai tilka. Kenapa? Karena jaraknya berbeda. Yang mobil guru dekat, yang mobil kepala sekolah jauh. Yang berikutnya, faedah yang sudah kita petik di sini apa? Tentang al-idhofah, penyandaran. Sayyarah di sini sebagai mudhof, al-mudarrisi sebagai mudhofun ilaih. Sayyaratul mudarrisi, ya, al-mudarrisi di kasra karena dia sebagai mudhofun ilaih. Ya, begitu pula sayyaratul mudiri, sayyara sebagai mudhof, al-mudiri sebagai mudhofun ilaih. Maka sayyarahnya di dhamma, al-mudirinya kita kasih kasra sayyaratul mudiri. Jangan kita baca sayyaratul mudarrisu atau sayyaratul mudiru. Ah, ini keliru karena kaidahnya sudah kita sebutkan. Mudhofun ilaih itu majrur yang ditandai di sini dengan kasrah. Yang ditandai di sini dengan kasrah. Jadi faedah-faedah yang sudah kita pelajari itu diingat-ingat lagi. Ya, faedah-faedah yang sudah kita pelajari diingat-ingat di murojaah ya, supaya ketika kita membaca ini bisa sesuai karena akan berkaitan antara pelajaran setelah-setelahnya dengan pelajaran yang sebelumnya tentu akan ada keterkaitan. Ya, ketika kita masuk ke pelajaran berikutnya, pelajaran setelahnya pasti akan ada pelajaran faedah-faedah yang di pelajaran sebelumnya akan kita baca lagi ya. Makanya harus sering diulang-ulang, sering di murojaah ya. Pelajaran faedah-faedah yang sudah kita pelajari sering di murojaah ya. Nah, berikutnya as-sa'atu Abbasin hadhihi. Nah, as-sa'atu Abbasin hadhihi. As-sa'atu Abbasin hadhihi. Naam, jawab. Apakah ini jamnya Abbas? Naam, apakah ini jamnya Abbas atau apakah jamnya Abbas ini? Ya, apakah jamnya Abbas ini atau apakah ini jamnya Abbas? Naam, berikutnya? La. Hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Naam, la hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. La hadhihi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Apa maknanya? Tidak, ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. Ya, tidak, ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. Ya, tidak, ini jamnya Hamid, itu jamnya Abbas. Ya, di sini pertanyaannya pakai a, hamzatul istifham. Ya, maka jawabnya pakai la atau na? Nah, di sini pakai la. Sa'atu sebagai mudhof, Abbasin sebagai mudhofun mudhofun ilaih. La, tidak. Hadhihi sa'atu Hamidin. Ini jamnya Hamid. Ya, jamnya Hamid. Itu jamnya Abbas. Ya, itu jamnya Abbas. Berikutnya, dzalika dikun wa tilka dajajatun. Naam, dzalika dikun wa tilka dajajatun. Dzalika dikun wa tilka dajajatun. Apa artinya? Itu ayam jantan dan itu ayam betina. Naam, itu ayam jantan dan itu ayam betina. Ha, dua-duanya sama-sama jarak jauh. Ya, dua-duanya ini ayam jantan dengan ayam betina itu jaraknya jauh. Ya, tetapi keduanya sama-sama muannas. Yang satunya dikun mudzakkar, yang dajajahnya muannas. Maka dikunnya kita menggunakan dzalika, dajajahnya kita menggunakan tilka. Ya, disesuaikan. Kalau jaraknya jauh, kemudian kata tersebut, ya, yang diisyaratkan tersebut muzakkar, maka kita pakai dzalika. Kalau jaraknya jauh, kemudian yang diisyaratkan tersebut muannas, maka kita pakai tilka. Ya. Nah, kita masuk ke tamarin, latihan-latihan. Kita masuk ke latihan yang pertama. Nah, latihan yang pertama. Iqra. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Naam, hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Artinya ini sekolah dan itu universitas. Naam, ini adalah sekolah dan itu adalah kampus atau universitas. Ya, universitas, ya. Berikutnya ats-tsani. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Naam, dzalika himarun wa tilka baqaratun. Dzalika himarun wa tilka baqaratun. Apa artinya? Itu keledai dan itu sapi. Naam, itu keledai dan itu sapi. Ya, itu keledai dan itu sapi. Himar pakai dzalika karena himar itu muzakkar. Baqarah pakai tilka karena baqarah itu muannas. Berikutnya ats-tsalits. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Apa artinya? Apakah itu masjid? Apakah itu masjid? Tidak, itu adalah sekolah. Tidak, itu adalah sekolah. Sekolah, itu adalah sekolah. Berikutnya. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Hadza jamalun wa tilka naqatun. Artinya? Ini unta. Unta jantan dan itu unta betina. Naam, ini unta jantan dan itu unta unta betina. Ini unta jantan dan itu unta unta betina. Berikutnya nomor 5. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Naam, hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Ini pengajar dan itu murid. Naam, ini pengajar dan itu murid. Ini pengajar dan itu murid. Ya, di sini pakai hadhi dengan tilka. Ya, mudarisa itu muannas. Taliba itu muannas. Mudarisa dekat, maka pakai hadhi. Talibah jauh, maka pakai tilka. Berikutnya nomor 6. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Hadza kalbun wa dzalika qittun. Apa artinya? Ini anjing dan itu kucing. Ini anjing dan itu kucing. Ya, ini anjing dan itu kucing. Walakhir as-sabi'. Hadza baitul muadzin wa tilka hadiqatut tajir. Naam. Hadza baitul muadzin wa tilka hadiqatut tajir. Hadza baitul muadzin wa tilka hadiqatut tajiri. Hadza baitul muadzini wa tilka hadiqatut tajiri. Naam. Artinya ini rumahnya tukang azan dan itu kebunnya pedagang. Naam, ini rumahnya muadzin. Muadzin itu maknanya tukang azan. Ya, orang yang biasa azan itu dinamakan muadzin. Ya. Ini rumahnya muadzin dan itu kebunnya pedagang. Ya, hadiqah itu kebun. At-tajir pedagang. Hadiqah itu tajir, ya, kebunnya pedagang. Ya, ini rumahnya muadzin dan itu kebunnya pedagang. Nah, alhamdulillah selesai dari tamrin yang pertama. Di tamrin yang kedua di sini, ya, kita akan disuruh untuk mengisyaratkan kata. Ya, Ya, tapi di sini mungkin cukup lama ya. Ya. Nah, jadi mungkin kita tangguhkan ke pelajaran berikutnya. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita masih di pelajaran yang ke-7. Ya, kita masih di pelajaran ke-7 baru membahas tamrin yang pertama. Insyaallah taala tamrin yang kedua kita bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.